Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah di Indonesia ada ulama? Sebelum menjawab masalah ini, perlu terlebih dahulu didefinisikan siapa yang dimaksud dengan ulama. Ulama dalam pandangan Islam. Ikhwanatina azakumullah, seseorang itu dikatakan alim dalam pandangan Islam. Yang pertama ialah dia memiliki ilmu tentang Islam ini secara keseluruhan. Al-alim di syariat Islam mengetahui dan memiliki ilmu tentang bimbingan-bimbingan Islam dengan dasar Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Dia menguasai ilmu Arab, ilmu lughahnya, nahwu sharafnya, usul fiqihnya, kaidah fiqihnya, mustalah hadisnya, usul tafsirnya. Dia menguasai ilmu Arab. Dan yang kedua, dia menguasai ilmu-ilmu syariah, akidahnya, hukum fiqihnya, ibadahnya, muamalahnya, adabnya, akhlaknya, dan segala macam. Itu yang dimaksud dengan ulama. Yang kedua, barakallahu fikum, dia dikatakan sebagai ulama ketika dia bisa dan mampu menyebutkan hukum-hukum syariah ketika terjadi kondisi-kondisi yang sifatnya nazilah atau nawazil, kasus-kasus kontemporer dan semisalnya yang mungkin pada zaman dahulu belum ada. Dia bisa dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa mengeluarkan argumentasi ayat, hadis, terangkan para fuqaha terkait dengan pokok-pokok tersebut. Itu namanya istimbat, kemampuan untuk istimbat ul-ahkam wal-hikam dari nas, Quran, hadis, dan keterangan para ulama. Manhajnya harus sahih, tidak boleh menyimpang. Akidahnya harus lurus, tidak boleh sesat. Akhlaknya harus baik. Dan yang terpenting, dia diakui oleh para ulama terkemuka pada masanya. Diakui oleh ulama terkemuka pada masanya. Dengan definisi ulama Rabbani semacam di atas, saya dengan tegas mengatakan di Indonesia belum ada ulama semacam ini. Belum ada ulama semacam itu yang disebutkan dari ketentuan dan kriteria ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang punya ilmu banyak, yang punya ilmu banyak, tetapi dikatakan sebagai ulama atau alim, ulama yang muktabar keilmuannya dengan ketentuan di atas. Allah Ta'ala alhamdulillah. Apakah boleh memondokkan anak di pondok apa ini? NU. Itu apa NU? Kok kayak NU ya? Jadi prinsip salaf dalam bab talaqqi ilmu, dalam bab talaqqi ilmu, menimba ilmu, itu harus menimba ilmu dari orang-orang yang bagus akidahnya, yang lurus manhajnya, yang bagus akhlak dan muamalah. Tidak bisa sembarang mengambil ilmu. Tidak boleh mengambil ilmu dari bid'ah, al-ahwa, orang fasik, orang syahil, atau dari majhul, dari kenal sebab itu. Ibnu Sina mengatakan dalam pernyataannya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinan. Ilmu adalah agama, maka dari siapa kamu mengambil ilmu agama. Terkait dengan ormas NU, itu dikenal di kalangan para ulama una sebagai ormas yang mubtadi'ah. Mereka new sufiah, sufiah gaya baru. Sehingga jelas tidak diperbolehkan menyekolahkan anak ke sana, dikarenakan pertabrakan berseberangan langsung dengan prinsip-prinsip salaf. Ketika ada misalkan seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi, kok ternyata menyekolahkan anaknya ke sana, dipertanyakan kesalahiannya. Dipertanyakan kesalahiannya. Seorang sunni sudah betul, betul selektif dalam hal mencari ilmu. Tidak sembarangan barang. Tapi mengadakan program sekolah atau paket ABC dan semisalnya, ini tergantung bagaimana programnya. Nah, gitu ya. Kembali pada prinsip yang di atas, kalau program tadi mengandung perkara yang ma'ruf, kemaslahatan umum, tidak ada unsur kemungkaran atau kemaksiatan atau semisalnya, tidak ada masalah. Atau tadi paket A, B, C, D, E, F, G, dan Z, tidak ada masalah. Kejar atau nunggu, tidak ada masalah. Sekedar nama, yang penting bagaimana programnya. Selama tidak ada unsur maksiat, tidak ada masalah. Tetapi ketika ada unsur yang mungkar, misal pada yang diajarkan, materi-materi pelajaran diajarkan, ketika di dalamnya ada unsur kemungkaran-kemungkaran atau menyalahi prinsip-prinsip Islam, bahkan atur, atau dalam pelaksanaannya ada unsur percampuran laki dengan perempuan bukan mahramnya, atau semisalnya. Dari perkara-perkara mungkar yang ada dan tidak mungkin terelakkan, akan ada pun. Jadi penerapan daripada kaidah yang dibahas tadi. Kan begitu ya, semua program didukung selama tidak ada unsur maksiat dan dosa padanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, apakah prajurit TNI yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga perbatasan kaum muslimin dalam rangka ketaatan pemerintah, apakah termasuk jihad? Jika prajurit TNI tersebut meninggal saat bertugas di perbatasan, apakah dia meninggal sebagai seorang mujahid? Tergantung niat. Tergantung niat. Kalau niatnya dia semacam itu, dia niatkan untuk menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dalam rangka mentaati ulatul umur, ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, na'am, dia termasuk ribat, melaksanakan amal ribat, menjaga perbatasan wilayah muslimin, dan pahala sangat besar. Ketika dia mati dengan niat semacam itu, maka insyaAllah dia mati di atas amal yang jihad yang mulia. Tapi kalau niatnya berbeda, ya sesuai dengan niat. Ini gitu ya. Orang jihad saja, orang yang bertempur dalam jihad, macam-macam ya. Ada yang jihad dikarenakan fanatisme kelompok, fanatisme golongan, namanya hamiyah, asofiyah, jahiliyah. Ada yang jihad dikarenakan urusan duniawi dan segala macam. Itu gak mampu jihadnya. Baru diterima ketika dia berjihad untuk menegakkan keadaan Allah yang baru. Manfaatlah litakuna kalimatullah ya al-aliyah tahwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dalam rangka untuk menyembuhkan manusia di muka bumi ini, maka dialah yang fi sabilillah. Tergantung niatnya. Di sini pentingnya para TNI Polri untuk sedikit mengkaji Islam dan memperhatikannya supaya amalnya itu betul-betul mulia, sangat mulia barakallahu. Dikarenakan untuk prajurit perang, bahasa dulu namanya mujahidin, itu di tangan mereka. Bagi Polri, tangan mereka. Masyarakat, ya tergantung bagaimana penguasanya. Itu takut, masuk. Tidak, ya tidak masuk. Jadi yang dalam pemahaman makhum jihad dalam Islam, yang dikatakan bagi mujahidin, ya mereka-mereka ini. Orang-orang yang terlatih setiap harinya dengan komando pemerintah. Ya, Pak Kulis ini yang mujahidin. Ya, tergantung niatnya. Niatnya apik, ya insya Allah besar pahalanya. Niatnya elek, ya dapat elek. Niatnya dunia, ya dapat dunia. Niatnya asofia, ya dapat jelas. Tergantung niatnya masing-masing. Kita sudah niatkan laut, angkatan darat, angkatan udara, Polri, semuanya sama. Barakallahu fiikum. Allah Ta'ala alam bisawab. terkait program pemerintah yaitu ini, Pekan Imunisasi Nasional. Apakah kita harus mentaati pemerintah dalam tahun ini? Ini tanyakan kepada ahli medis. Terkait dengan masalah ini, bagaimana ahli medisnya? Apakah PIN yang dimaksud tadi itu ada perkara-perkara yang membahayakan atau tidak? Ahli gitu ya, ahli medis. Kemudian juga dikaitkan dengan masalah dikaitkan dengan permasalahan bagaimana fatwa para ulama terkait dengan masalah ini. Namanya, biasanya kalau PIN ini apa yang disuntikan? Pekan Imunisasi Nasional, apa itu? Polio. Apalagi dan segala macamnya ini. Tapi dalam kajian ilmu hadis, bahan-bahan yang digunakan bermasalah atau tidak? Hadis ya bang. Kan begitu. Harus bicara hadisnya ini. Bahaya atau tidak? Tanyakan kepada para ulama kita terkait dengan bahan-bahan tersebut. Para ulama itu. Kan gitu ya. Ketika tidak ada masalah, ikut. Ketika bermasalah secara syar'i, mohon maaf kepada pemerintahnya. Sehingga dikasih para ulama itu. Kalau yang disampaikan kepada saya sih, memang ketika pembuatan apanya itu menggunakan semacam pembahasan itu aneh pak. Tapi ketika dalam prosesnya dia berhina yang semata-mata untuk main ke letak saja begitu diproses itu hilang zat-zat yang berkait dengan itu sebetulnya hilang. Dan juga secara kenyataan di dunia Islam di wilayah kesanan mereka semuanya menggunakan barang-barang tersebut. Artinya dalam kondisi yang sebatas ilmu yang saya ketahui tidak ada masalah. Dan ada masalah itu apalagi diwajibkan oleh pihak pemerintah itu. Allah Taala bersolat. Terus terang saja anak saya terakhir yang kecil itu ikut tim polio kemarin. Yang paling kecil. Yang selebihnya nggak pernah ikut dikarenakan di sana pas di luar negeri sana jadinya namanya. Saya bisa mendengarkan sesuatu seperti bapak. Seperti bapak. Saya ini. Terus tidak bisa untuk mencerna. Hilang langsung pikiran saya. Kenapa pak? Ya, itu kan kecelakaan. Iya. Iya, mungkin efek yang tadi itu berarti. Iya. Gimana? Seperti itu gimana? Jadi yang pertama yang santai, santai menghadapi cobaan yang semacam ini. Yang kedua pelan-pelan, jadi rasa sesuai dengan batas kemampuan dan semacam ini. Katakan ketika saya balik dengar kalau berhilang, ya mungkin nanti saya diulang lagi atau mungkin nanti lihat tulisan teman-teman supaya pelan-pelan dilatih sedikit-sedikit masuk. Kalau yang semacam itu harusnya pada medis pak. Bukan kepada saya. Semoga Allah beri kesembuhan kepada bapak. Allah yang Alhamdulillah. Bagaimana sikapi kenyataan ketika ada sholat istisqa bersama penguasa? Tetapi sebagai yang melaksanakan sosial itu atau yang mengadakannya lebih terkoh di sini. Jadi Karena semua pihak pemerintah penguasa, kok ujung-ujung terbang loh. Kalau yang melaksanakan sebuah kelompok yang besar atau ormas yang bukan resmi pemerintah, jadi antum ikuti pemerintah. Mudah ya? Apa ya? Ikuti pemerintah. Misal, sekarang pemerintah kita menghimbau, mengeluarkan SK, silakan di tempat tersebut mengadakan yang namanya sholat isya. Jadi mana kan? Mungkin kebetulan yang mengadakan mereka gitu ya. Allah alam atau bersih mengadakan itu. Itu. Kecuali kalau pemerintah langsung yang turun tangan. Iya. Allah alam bersih. Dan juga istisqa itu kan hukumnya bukan Al-Quran. Jadi sebagai kaum muslimin yang sudah melaksanakan istisqa cukup. Yang lain terwakil. Ada lagi yang mengatakan juga bukan fardu, sunnah saja. Tapi yang ikut jadi ketika penguasa langsung yang tampil ikut, itu bedanya penguasa dengan yang bukan penguasa. Hatta penguasanya dari kalangan pergerakan, kok misalnya bupatinya dari kalangan HDI atau dari kalangan kaum muslimin PKS atau dari kalangan yang lain, ini pak jangan pada itu yang pada penguasanya dari kalangan misal ya. Nah, Allah ma'ala misal. Ketika kita menasihati pemerintah secara sembunyi-sembunyi, lalu kita mengatakan bicara pemerintah, apakah kita menasihati? Insya Allah, yang penting ikhlaskan dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sulthani syahid. Jihad yang paling afdal, jihad yang paling afdal, ucapan yang hak di samping penguasa yang boleh. Langsung kau menasihati, kamu terbunuh itu jihad yang paling afdal. Yang penting ikhlaskan gentle itu baru namanya sunni ya. Allah Ta'ala kami salam. Bagaimana sikap seorang selesai kepada pemerintah yang mana pemerintah tersebut dihuni agar menentukan kebijakan adalah orang-orang ahli bid'ah sehingga ibadah kita selalu berputasi. Sikapnya jelas terkait dengan bab ini, kita hanya mengikuti mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ketika penguasa dalam bab ini menentukan ibadah tarikh, ternyata perkara-perkara bertentangan dengan agama, kecuali dalam perkara yang sifatnya amal jamaah yang tidak mungkin terelakkan, seperti pembahasan ini. Tanya, tadi selain yang dibahas ya kan, ya kita mengerjakan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sekali lagi bukan khawarij, lalu bagaimana dengan pernyataan berfaedah yang menuduh kita sebagai khawarij karena tidak menyekolahkan ke sekolah pemerintah? Jawabannya gampang. Ya, dengan keterangan itu perkataan sendiri. Ahlu sunnah sallallahu terkait dengan program-program pemerintah, mengikuti selama enggak ada usur kemaksiatan dan kemungkinan para ulama. Alhamdulillah. Nah, dalam tahun ini ada terlalu banyak pemubaran-pemubaran yang ada padanya. Belum berkilapnya lagi perempuan campur, belum kemudian yang diajarkan mata pelajaran dan segala macamnya, domain-domain dan segala macamnya mengandung untuk kesulitan dan segala macamnya, terkait dengan toleransi atau beragama yang terlalu mutlak. Tidak mungkin kesana. Nah, kalau kemudian lalu dosa lebih sedikit khawarij dikarenakan tidak kesana, ini Umayyin namanya ikhwan. Ciri-ciri Umayyin seperti yang berangkat ini menurut Ahlu Sunnah tidak program pemerintah secara mutlak. Ada pemain ada pemain dan dia masuk ke pemain lebur dengan grupnya para pemain langsung diambil dipegang oleh orang-orang yang jangan kira kita tidak pernah berupaya untuk menahan dia. Jangan kira terkait dengan satu orang ini sudah terlalu lama, terlalu sabar dan sekarang masa-masa orang yang mungkin lebih dekat kepada dia dibandingkan dengan yang lain-lain. Sudah sampai puncaknya ketika saya minta dia ke rumah saya terangkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada pemikiran dia terkait dengan masalah semacam ini. Jadi di samping dia ada Rusyima berdua sama dia tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan dulunya ini. Saya tidak mengendari berbagai diri terus ternyata semua jauh para penyimpangan langsung bergabung dengan grupnya MLM, langsung ditangkap sama mereka semua. Ternyata dia langsung bikin tulisan baru menuduh kita sebagai khawarij, menuduh sebagai khawarij jika akan tidak pro-program pemerintah. Sedap ada pemayun sedap dan misalnya lingkaran dia menuduh kita sebagai seorang hajjaji, menuduh kita sebagai seorang hajjaji jika akan bergampang-gampang cara memisahkan orang lain, bahkan bid'ah berantai katanya. Membicarakan ini terus membicarakan orang yang kafir dengan yang ini. Ada sesuatu walaupun dia seperti itu, sedikit pun tidak pernah kita mengatakan dia mustahil. Sedikit pun tidak pernah kita mengatakan dia mustahil. Apa penyimpangan pada dirinya? Tapi tidak sampai pada tingkat kita mengatakan menyimpang sebagai seorang mustahil. Tidak. Tapi pada dia ada syubhat. Pemikiran yang bersamaan pada diri yang menyimpang yang membuat dia salah dalam banyak hal, jadi fatal. Tapi tidak sampai tingkatan itu tadi. Kalau berbahasa jujur, dikatakan ada masyhubat. Dan ingat sikapnya para salaf ketika mereka bersikap keras tidak hanya kepada diri kita, lebih keras lagi kepada orang-orang yang mengaku salah tadi. Karena syubhatnya, karena yang ada syubhat lebih parah lagi kalau dia berhitnah namanya pertahan atau maksudnya yang berhitnah lebih keras lagi. Dan ketika memberikan sikap yang keras, sikap yang keras itu bukan menjadi manusia secara mutlak. Dia masih muslim, dia masih di atas sunnah, tapi pada dia ada bagian di tangannya. Jika dalam segi secara masyhur, al-syubhat atau al-maksud yang terbitnya. Dan sudah kita upayakan sedemikian rupa dan tidak terang-terangan. Saya sama dia berdua langsung. Tapi ngomong dia begitu gimana itu? Sekarang sudah bergabung dengan Allah, dengan mereka semua. Allah Musta. Nah, ya. Jadi ya, kalau saya pribadi mengatakan jangan diurus. Ya, saya harus sama dengan mereka. Saya kita upayakan, nggak mau gimana pun. Karena mungkin sebagian dia yang mengatakan, itu kok cepat sekali. Karena aku nggak tahu saja. Aku nggak tahu saja. Karena aku tahu bagaimana perjuangan kita, berusaha untuk supaya betul-betul nahajian. Memperbaiki dia itu luar biasa. Luar biasa. Dan mana yang tahu ketika terkira kita kemudian menemukan sikap yang keras berarti tidak bisa diselamatkan. Dan yang terakhir ialah nahjib binasi mutakab diri sangat sombong, sangat mutakab diri, tidak pernah mau menerima nasihat yang lapang. Merah dunia orang yang paling dan waktunya ini dan segala macam tetap Allah Allah. Apa yang berarti Abu Syubhat kalau kita katakan? Cara dia bagaimana? Guru saya ini nulis kitab ini dengan kebenar bantahannya. Lah ngapain datang pagi kita? Sepertinya nggak ada stres. Cukup dengan satu dua kalimat cukup. Buku yang dia tulis itu yang terkait dengan masalah kebutuhan membolehkan larangan. Itu runtuh dengan satu kalimat. Saya runtuhkan dengan satu kalimat di rumah saya. Buku ini. Panjang lebar timbul dan agar-garuan. Saya bilang, apa ketentuannya hajat itu bisa membolehkan larangan? Ada salah satu? Tidak tahu. Hampir ada salah satu? Kemudian, itu keidah diterapkan oleh para ulama dengan ketentuan-ketentuan. Tidak mutlak. Saya katakan, nih. Mau dibuka, ini punya. Apa punya kan? Ya punya. Hancur. Langsung berhubung dengan sepoin. Yang mana? Bagus kan? Bukannya satu jalan dikerja dengan masalah tujuan kita ke sebagai seorang kaya. Satu jalan saja. Dengan keterangan tadi, cukup. Kalau sikapnya sekali ingin terkait dengan program pemerintah, diuji. Ketika perkara ini bukan, maruf, terima. Ada perkara yang bukan, afwan. Di sini, dia menuju kita awal sikap akan kita tidak ikut program pemerintah terkait dengan masalah pendidikan. Apa kemudian? Dan bukan tujuan yang benar, tak terlalu dengaran juga seorang awal. Jadi sekarang kita hati-hati, tidak paham apa yang terjadi. Orang yang paling sabar, yang paling kuat, yang paling jelas membongkar penyimpangan apa saja. Jadi kita orang ini, kita orang yang ingin membongkar, darah orang itu. Karena dia juga sebesar terjadi dengan politik. Kita akan bermudah-mudah dalam membid'ahkan orang lain dan membid'ahkan orang yang berteman dengan yang dikatakan bid'ah tadi. Itu memang ciri-ciri yang ada di sini. Jangan ada kita orang. Kita tidak semudah itu mengatakan sudah bukan itu. Nah semudah ada ketemuannya, kaidah-kaidahnya. Namun yang membuat semua pahamnya adalah ketika kita bersikap terinskrip yang akan tegas dan gak ngurusi dia lagi, gak tarik sama dia lagi, langsung terbayang saya buka dit itu memang sama dia yang salah. Iya gak sekolah muda itu gak masih mempunyai dia dari jangan kemana-mana ilmu sebab orang gak diambil ilmunya sangat banyak, mungkin karena akhlaknya, mungkin karena syubhatnya, mungkin karena fitnahnya, mungkin dia jahil, mungkin karena yang majdur lagi kenal sama dia. Atau mungkin juga di sekolah berteknik banyak sebabnya. Hanya kalau dia itu akan dia berubah berubah di jika ada kesubhatnya karena fitnahnya dan bukan akhlaknya atau kita tahu itu dan berubah di sekolah berubah dan apa? Dan tahdir oh jangan tahdir saya mau tahdir ini kalau aku ini yang mau tahdir bukan karena kami niat ini kami sekolah berubah. Tapi dengan sebabnya kamu, fitnahnya kamu, akhlaknya kamu. Ya, tetap sedikit orang jadi. Jangan mengambilmu di orang masing. Rasul saja mencahdir dalam tempat pernikahan. Bukan terjadi di orang masing. Pernikahan. Ada seorang orang yang mati yang mencintai dalam Rasul Rasulullah. Saya selesai masa itu, saya menikah sama Abu Ma'al, sama Ma'alim dan sama ya Allah. Sebenarnya Muawiyah dan yang lagi Abu Dawud dua sahabat dia langsung saya mengatakan kalau Muawiyah menyerang kiri jangan sama dia. Abu Jahal ada tidak boleh ada tidak Abu Jahal jangan sama dia. Dia sudah mengumpul perempuan nikahi sahabat ini itu hadis dimaksudkan dari Imam Nawawi dalam riwayat Muslim dalam bab takdir. Membinakan muslim dari sekitar adalah kepernikahan. Sehingga ketika diperingatkan orang dari bahaya di sebulan jangan rasanya bahaya wah mutatik dia mungkin dia mutatik karena itu mungkin karena akhlaknya, muamalahnya, adabnya, syubhatnya, fitnahnya banyak hal. Anda baca kita riyadhus shalihin bab masalah hijab ribat yang diperbolehkan. Dia adalah tetap. yang umum tahdir dari semua muslimah dalam muamal, dalam cara apa namanya pernikahan, apalagi dalam perkara penyimpangan-penyimpangan syariat. Semua orang pasti akan mengalami dan melakukan yang namanya tahdir. Itu pasti. Jangan salam, beli tomat, dikasih toko dosa, salam menjualnya. Mau tak? Mereka pernah buka semuanya yang itu aja. Bagaimana? Dosa. Tahdir itu. Itu penyahdir, toko dosa namanya. Bagaimana? Jangan dikatakan tomat itu ada hikmah. Bagaimana? Bagaimana? Ampun para keluar itu. Nah, terusuh. Ini dulu tidak pasang darahnya. Ah, dikasih ini. Mau gak sama perempuan ini? Mana ini? Siapa itu? Nah, dia perempuan sama kakek. Oh, ada. Apa-apa? Tahdir ini. Tahdir ini dia. Panjang. Dan sama dia sadari, ketika dia menunggu kita sebagai kawan, dia telah jatuh terhadap mentahdir orang lain. Tapi saya tidak dengar tahdir. Sehingga sekali lagi ketika dikatakan tahdir, jangan langsung terbayang vonis mukjizat sih, belum tentu. Karena saya itu semua tergambar pada mereka dikatakan salah pemahamannya mereka. Sehingga langsung mengklaim kita hati-hati, dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir, semua dikatakan mukjizat. Ini hikmah. Lah asalnya saya sekali lagi, walaupun kita bersikap keras kepada dia, dan lagi berbeda sama dia, bukan karena dia seorang mubtadi. Tapi dikarenakan dia seorang ahli syubhat, ahli fitnah, dan jelek akhlaknya. Tidak pantas dia ilmunya, Tuhan. Ingat, tidak memvonis dia mubtadi. Tapi ini, Barallahu'alaikum. Yang mungkin, orang kadang-kadang mereka panik yang seperti ini. Masih ada orang yang begitu motor, panik semua itu. Dia nyata tidak dikenal di kalangan para ustaz. Apalagi di kalangan para masyayikh. Nanti kalau masyayikh. Tapi begitu kuat, motor, dipegang, motor, panik itu. Dia besar-besar, karena dia besar itu. Sekarang ada yang memahkan juga hamba. Nah, tadi kira-kira. Oh, iya, panggil. Tidak boleh jadi. Agama kita tidak mengajarkan fanatisme. Lihat sama saya sama yang lain. Antum pegangi Al-Quran, sunnah dengan pemahaman saya. Selama dia memberi bimbingan kepada kita dengan bimbingan yang tadi, salam kepada masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kayaknya, Pak. Hah? Tak ke rumah ada nih. Sebelum? Kurang lama nih. Sudah. Semuanya bilang sudah ya sudah, tidak ada masalah, sudah selesai. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terpaksa saya berbicara tadi memang baik, jika kan tahu-tahu ada yang tanya, nyebut namanya dia yang terpaksa. Nah, bukan saya membicarakan dia dari mulai awal bicara sampai isya, dan nanti jangan sampai terdengar ada isu di belakang. Wah, kajiannya kajian tahdir. Nah, itu kini-kini mulai. Mesti gimana? Mas, isinya cuma tahdir baik. Sikit jambiro. Dari mulai awal bicara sampai tahdir, tidak nyebut dan namanya F-A-I-Q. Tidak pernah ada. Lalu akhir, akhirnya tanya yang tersebut. Sebentar, dari efek pemahaman dia, baik, aku juga. Kenapa aku melihat foto dia bersama dengan para mahasiswa, mahasiswinya jenis aku ketika dia lagi bersama-sama. Kenapa dia satu dia? Ini perempuan, laki-laki, segala macamnya satu dia. Ada ini. Kayak gitu ya, dengan sebagai seorang saya lagi. Lagi lagi. Masa kalau tulis sama di nyobelakan begitu dia di sekolah itu? Itu bukan nawati ya. Itu berpasrahkan langsung dengan visi besar. Apalagi dengan tujuan supaya dapat itu sekali jadi tiga dia. Ya Allah, Allah, Allah. Mestinya dia berusaha untuk menyelamatkan putrinya tidak ada berangka. Jangan itu jatuh. Wah, itu di depan saya belakangan ngomong putih. Ada gede-gede itu. Maksud cuma hujan sing liyan ini. Harus hanya untuk dikorbankan diri kita. Itu belum bisa sih, masih kecil. Ya kalau kita tahu, gak jadi kita ya. Kan gitu. Kan siapa ya? Kalau itu. Pengorbankan dia sih. Luar biasa. Kalau mau bilang ya. Sekarang saya begini di depan dia mengatakan. Ente keluar dari pekerjaan ini yang terkait dengan masalah sampai kerja tadi konsultasinya menjadi dosen di speaker Lamongan banyak bilang ente keluar tak carikan pekerjaan langsung berbanding tak carikan pekerjaan saya siap ngurusan namanya kan dia gak harus sekarang yang pindah tadi siap-siap tak carikan pekerjaan yang berlaku profesi ente sebagai dokter itu punya skill yang sangat bagus. Dimanapun ente berada menghasilkan. Ente punya skill, dokter ya. Nah, sekarang ada dia yang mengerti ilmu apa namanya. Tidak ada yang tahu ilmu dia di sini selamongan ini. Ilmu apa namanya itu kan? Ilmunya dia memiliki itu skillnya bagus. Tak carikan. Ente mengundar wajahnya yang mungkin yang dia yang sering tak carikan. Saya bisa insyaallah. Kenapa? Kepengen saya supaya dia bagus. Problem dia masalah pekerjaan. Tak carikan. Sekian ini. Karena hari dengan skill itu luar biasa. Sudah supaya kan kuat tenaga ya pak. Kita jadi orang nyekeli orang mau terjun di pas di jual pak. Lepas. Nah, lepas itu ditarik sama bisi pak sekalian. Set gitu. Lepas dua-duanya. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Sehingga anak bicara terpaksa, bukan dunia saya sama. Terpaksa harus bicara saya dan tahu siapa orang. Dan sekarang bergabungnya dengan orang-orang yang mengikir, ahli berni yang menerima. Allahu a'lam bishawab dan kiamatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wa barakallahu fiikum.